يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله. Senantiasa kita memuji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan di saat musibah sekarang ternyata Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita, banyak sekali memberikan anugerah kepada kita. Di dalam tubuh kita saja banyak sekali terdapat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita bisa nikmati sekarang. Nikmat kesehatan, nikmat mata, nikmat lisan, ya, bisa makan, bisa tidur, dan seterusnya. Ini termasuk bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan sekarang, sekalipun di masa pandemi ini. Ternyata Allah Subhanahu wa taala masih banyak sekali memberikan kita nikmat. Makanya Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha." Jika kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Kenapa? Karena sangat banyak. Sekalipun kita berada di masa pandemi sekarang, ternyata kalau kita hitung-hitung antara nikmat Allah dan musibah yang Allah berikan, jauh masih banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Maka tidak sepantasnya kita mengeluh, tidak sepantasnya kita merasa kesusahan. Sangat banyak masih nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, sehingga wajib disyukuri. Termasuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, kita bawa nikmat tersebut ke dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti menuntut ilmu agama, maka mata kita gunakan untuk melihat kitab. Kita gunakan untuk melihat hadis. Kita gunakan untuk membaca Al-Qur'an. Maka telinga kita gunakan untuk mendengarkan Al-Qur'an, untuk mendengarkan ceramah dan seterusnya. Nah, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat-nikmat tersebut, kita syukuri, maka Allah akan menambah nikmat-nikmat yang belum ada kepada kita. Makanya di antara para ulama menyebutkan bahwa bersyukur terhadap nikmat adalah menarik dua sifat. Yang pertama namanya hafiz, yang kedua namanya jalib. Jadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah, maka dia mendapatkan dua kebaikan. Yang pertama hafiz, yang kedua jalib. Apa hafiz? Yaitu menjaga. Orang yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menjaga nikmat-nikmat yang ada kepada dia agar jangan hilang. Yang kedua jalib. Orang yang pandai bersyukur kepada Allah, maka itu jalib, yaitu menarik. Maksudnya nikmat-nikmat yang lain yang belum ada ditarik dengan sebab syukur tadi, sehingga Allah menambahkan terus-menerus nikmat-nikmat kepada kita. Maka orang yang pandai bersyukur kepada Allah sekalipun di masa sulit sekarang, maka nikmat yang ada Allah jaga agar tidak hilang, dan nikmat yang lain Allah tarik kepada kita, sehingga kita bertambah nikmatnya. Kemudian tentu tak lupa juga kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya, ya, bersalawat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita masih membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan wudu, yang mana sebelumnya kita sudah menjelaskan syarat-syarat sahnya wudu, ya. Yang pertama islam, berakal, dan tamyiz. Tamyiz adalah anak yang mau mencapai usia baligh, sekitar 6 atau 7 tahun. Ketika dia berwudu, maka sah wudunya, ya, walaupun dia belum balig, namun sah wudunya dan berpahala. Yang kedua niat, yang kedua adalah niat. Syarat wudu yang kedua adalah niat. Yang ketiga dengan air suci dan mensucikan, dia suci sekaligus mensucikan. Bukan teh ya. Kalau air teh dia memang suci, namun tidak bisa mensucikan. Yang keempat, menghilangkan apa-apa yang menghalangi sampainya air ke kulit. Apapun itu, entah staples ya, entah itu cat ya, entah minyak dan seterusnya, yang mana ini mencegah air masuk ke kulit, maka ini harus dihilangkan dulu sehingga sah wudunya. Kemudian yang kelima, istijmar dan istinja, yaitu membersihkan kotoran yang menempel di tubuh kita ya. Najis-najis dibersihkan dulu karena kita ingin salat. Kemudian yang keenam, berkesinambungan. Jangan sampai ada jeda yang lama antara membasuh anggota wudu dengan wudu yang lainnya. Contoh misalnya dia setelah membasuh wajah ingin membasuh tangan, lalu ada telepon, sehingga dia teleponan setengah jam. Nah, ini kan tidak berkesenambungan, tidak beriringan. Seharusnya wajah langsung tangan, namun diiringi dengan jeda yang lama, teleponan setengah jam, sehingga air yang ada di wajah kering. Maka ketika dia ingin menyambung, tidak bisa. Kenapa? Karena tidak berkesinambungan, tidak beriringan, maka harus diulangi dari awal. Kemudian yang ketujuh, tertib anggota badan, wajah dulu, tangan, dan seterusnya. Kemudian yang kedelapan adalah membasuh semua anggota yang wajib dibasuh. Kemudian masih murojaah, rukun wudu ya, ada enam macam. Yang pertama adalah membasuh wajah secara sempurna. Batasan wajah tingginya adalah awal tumbuh rambut di sini. Nah, kemudian bawahnya adalah dagu bagian bawah. Adapun telinga, adapun afwan, lebar wajah adalah sampai ke sini. Ini adalah yang ada muncul di telinga sampai ini lebarnya. Jadi ketika seorang berwudu maka dia harus membasuh wajahnya. Kalau tingginya adalah awal, atasnya adalah awal tumbuh rambut sampai ke dagu. Lebarnya adalah sampai ke ada yang muncul di telinga sini. Kemudian apa yang ada di wajah maka dia wajib basuh. Misalnya alis, ada tompel, itu yang ada di wajah maka wajib dibasuh. Jadi termasuk rukun, dan ini yang pertama adalah membasuh wajah secara sempurna sesuai dengan firman Allah, idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Apabila kalian ingin melaksanakan sholat, maka basuhlah wajah kalian. Kemudian termasuk bagian dari wajah adalah berkumur-kumur dan beristinsyak. Maksudnya termasuk bagian dari yang wajib dibasuh juga adalah lubang mulut dan juga lubang hidung ya. Maka wajib bagi orang yang ingin berwudu juga berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Kenapa demikian? Dalilnya cukup banyak, diantaranya adalah bahwa mulut dan hidung termasuk bagian dari wajah. Kemudian dalil yang lain juga adalah perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berwudu ya dalam keadaan normal, tidak memakai surbannya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memasukkan air ke dalam hidung dan juga mulut. Ini menunjukkan dawamnya Nabi, membiasakannya Nabi, terus menerusnya Nabi untuk berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan wajibnya berwudu dengan membasuh dengan memasukkan air ke dalam hidung dan juga mulut. Kemudian ada juga dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi memerintahkan untuk berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Ini sebagaimana hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man tawaddo'a falyastanthir. Barang siapa yang berwudu maka masukkanlah air ke dalam hidung. Masukkanlah air ke dalam hidung. Ini adalah perintah Nabi. Sedangkan perintah hukumnya adalah wajib. Riwayat yang lain, idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an tsumma liyastanthir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila berwudu salah seorang di antara kalian, maka hendaklah memasukkan di hidungnya air, kemudian dia keluarkan. Kemudian ini tentang kewajiban memasukkan air ke dalam hidung. Adapun berkumur-kumur juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum falyastanshiq, falyastanshiq." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila berwudu salah seorang di antara kalian, maka berkumur-kumurlah. Nah, Rasul memerintahkan untuk berkumur-kumur. Hukum asal dari perintah adalah wajib. Maka inilah yang kita pegang, ya, bahwa berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya, hukumnya adalah wajib. Kemudian rukun yang kedua adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Ya, membasuh kedua tangan sampai siku sesuai dengan firman Allah, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tangan-tangan kalian sampai ke siku. Nah, kemudian apakah siku juga wajib dibasuh? Maka jawabannya iya, siku juga termasuk wajib dibasuh. Maka jangan sampai seseorang yang berwudu cuma batas sikunya saja, sebelum siku, sikunya enggak dibasuh, maka tidak boleh. Maka harus sampaikan juga siku ke dalam basuhan. Kenapa demikian? Karena ada sebuah kaidah, ya, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak menyempurnakan wajib kecuali dengan sesuatu ini, maka hukumnya juga wajib. Karena siku adalah menyempurnakan basuhan dari tangan, maka siku pun juga wajib untuk dibasuh. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di ayat-ayat tentang membasuh anggota wudu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah kalian tangan-tangan kalian bersama dengan siku kalian. Nah, ila di sini huruf jar ila maknanya adalah ma'a. Jadi dalam bahasa Arab bahwa ila itu bisa maknanya adalah ma'a. Ya. Sebagaimana firman Allah taala yang lain di surah An-Nisa ayat 2. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Dan janganlah kalian makan harta kalian bersama, dan janganlah kalian memakan harta mereka, harta anak yatim bersama. Nah, ila diterjemahkan dengan ma'a. Ila maknanya adalah ma'a, dan ini benar dalam bahasa Arab. Dan janganlah kalian makan harta mereka, anak-anak yatim, bersama dengan harta kalian. Maksudnya apa? Dicampur. Ada harta kita, ada harta anak yatim, kita campur, kita makan, maka hukumnya adalah tidak boleh, haram hukumnya. Jadi ila di sini, huruf jar di sini maknanya adalah ma'a, bersama. Maka ketika maknanya adalah bersama, maka wajib juga dibasuh. Ini juga perkataan seorang imam ahli bahasa Al-Mubarrid mengatakan, idza kana al-haddu minal jinsil mahdud dakhala fihi. Jika pembatas itu termasuk bagian dari yang dibatasi, maka pembatas tadi termasuk dari yang dibatasi. Bukankah siku ini adalah pembatas, yang dibatasi adalah tangan? Namun siku ini termasuk bagian dari tangan, dia menempel, maka juga wajib untuk dibasuh. Maka termasuk bagian dari tangan, maka juga wajib dibasuh. Dan ini adalah pendapat jumhur para ulama. Kemudian yang berikutnya, rukun yang berikutnya adalah mengusap kepala. Mengusap kepala seluruhnya. Ya, ini juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Nah, jadi para ulama sepakat bahwa menyapu kepala hukumnya adalah wajib. Namun mereka berbeda pendapat tentang batasan minimal membasuh, batasan minimal menyapu kepala. Ada yang mengatakan cukup dengan sebagian kepala saja. Ada yang mengatakan wajib seluruh kepala. Nah, bagaimana kita menyikapi dalam masalah ini? Maka wallahu a'lam, ya, sebagaimana dalil-dalil yang kita baca bahwa untuk menyapu kepala maka wajib seluruhnya. Wajib apa? Seluruh kepala. Tidak boleh cuma sebagian. Karena beberapa dalil. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wamsahu bi ru'usikum," dan sapulah kepala kalian. Ba di sini maknanya bukan tab'id, menunjukkan makna sebagian, tapi lil ilsaq, menunjukkan makna menempel. Nah, kalau makna menempel, jadi usaplah kepala kalian, usaplah dengan kepala kalian. Nah, dengan di sini ketika kita mengusap kepala kita, maka tangan itu ditempel. Tangan itu ditempel, bukan hanya sebagian saja, tangan ditempel, kemudian seluruhnya. Pun juga dengan praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bisa kita simpulkan ayat ini disyarah, dijelaskan oleh perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa ketika dalam kondisi normal, maka beliau senantiasa apa? Ketika berwudu mengusap seluruh kepala. Ini sebagaimana hadis dari Abdullah bin Zaid, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mempraktekkan bagaimana wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam praktek beliau, beliau mengatakan ketika menyapu kepala, wa masaha bi ra'sihi fa aqbala bihi wa adbar. Kata Abdullah bin Zaid ketika menceritakan bagaimana wudu Nabi, dan Nabi menyapu kepalanya, lalu beliau apa? Fa aqbala wa adbar. Jadi beliau meletakkan tangannya di depan, kemudian mengkebelakangkan, kemudian menarik lagi ke depan. Itu menunjukkan apa? Seluruh bagian kepala. Jadi ini ditempelkan, tangannya ditempelkan, kemudian disapu ke belakang, kemudian tarik lagi ke depan. Nah, inilah yang dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana dengan hadis Mughirah bin Syu'bah, bahwasanya beliau pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berwudu, Rasul itu menyapu cuma bagian depan kepala saja. Ternyata ketika itu Nabi sedang memakai surban yang dililit. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai surban, maka beliau menyapu bagian awal kepala saja. Namun surbannya pun juga disapu oleh beliau. Nah, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan keseluruhan. Ketika beliau pun juga memakai pelindung kepala, maka Nabi tidak cuma ujung ini saja, rambut ini saja yang disapu. Namun, anggaplah ini surban. Ketika Rasul itu berwudu, maka beliau memang menyapu ini, bagian depan kepala yang ada di atas dahi. Namun beliau meneruskan menyapu atas surban beliau. Nah, ini anggap surban. Nah, seperti itu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan Rasul pun ketika bukan dalam kondisi normal memakai pelindung kepala seperti surban, maka Rasul pun tetap menyapu bagian atasnya secara keseluruhan. Nah, dari sini kita bisa simpulkan, maka wajiblah untuk menyapu seluruh bagian kepala, sebagaimana yang dipraktekkan oleh para sahabat ketika mereka melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pun juga Nabi ketika memakai pelindung kepala seperti surban, maka Rasul pun menyapu bagian atasnya, tidak cuma di bagian depannya saja. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, nah, ketika mengusap kepala seluruhnya tadi, disertai juga dengan menyapu kedua telinga. Nah, maka kita bisa simpulkan bahwa menyapu telinga ini hukumnya juga wajib. Kenapa? Karena dia termasuk bagian dari kepala. Nah, kepala kan wajib kita sapu. Telinga juga termasuk bagian dari apa? Bagian dari kepala, maka juga wajib untuk disapu. Nah, ini juga sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-udhunani minar ra'si. Dua telinga termasuk kepala. Kepala wajib disapu, maka termasuk bagian dari kepala adalah juga kedua telinga. Nah, kemudian ada permasalahan. Apakah menyapu kedua telinga ini dengan air yang baru ataupun langsung ketika setelah menyapu semua kepala? Maka jawabannya adalah ini sebagaimana yang dilihat oleh sahabat, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyapu kepalanya langsung kedua telinganya satu kali saja. Jadi menyapu telinga, afwan, menyapu kepala langsung ke telinga cuma sekali saja. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh salah seorang sahabat, ya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i dan juga Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata sahabat ini, anan Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam masaha ra'sahu wa udhunaihi marratan wahidah. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyapu kepalanya dan kedua telinganya marratan wahidah sekali. Dan riwayat seperti ini banyak, ya, diriwayatkan oleh sahabat yang lain seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Rubaiyah dan Utsman bin Affan, bahwa prakteknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyapu kepala langsung ke telinga sekali saja. Ini juga sebagaimana yang dijelaskan oleh Al Imam As-Sanani di dalam kitab beliau Subulus Salam, syarah dari Bulughul Maram. Al Imam As-Sanani mengatakan, kulluhum muttafiqun ala anna mashahuma ma'ar ra'si marratan wahidatan ay bima'in wahid. Kata Imam As-Sanani di Subulus Salam, semua mereka sepakat bahwa menyapu keduanya, maksudnya menyapu kedua telinga itu bersamaan dengan kepala, marratan wahidatan ay bima'in wahid, dengan satu air saja. Jadi sekaligus ketika kita ingin menyapu kepala, kan kita basahi kedua tangan kita, kemudian kita sapukan kepala kita ke belakang dulu, kemudian ke depan lagi, kemudian langsung ke telinga. Nah, langsung ke telinga ini berapa kali? Cuma sekali saja. Nah, ini juga dikuatkan tadi oleh perkataan siapa? Al-Imam As-Sanani. Maka sekali saja, ya, tidak dengan tiga kali. Sunnahnya cuma sekali saja. Kemudian penulis kitab Sahih Fiqih Sunnah, Syekh Malik Abu Kamal, beliau mengatakan, wa in akhadha li udhunayhi ma'an jadidan fala ba'sa kadzalik li thubutihi an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Jadi beliau mengatakan, ini kan tadi ketika dia menyapu kepala langsung disambung dengan telinga. Nah, maka bagaimana seandainya ketika dia menyapu kepalanya lalu dia mengambil air yang baru untuk menyapu telinga? Maka kata beliau, tidak mengapa. Kenapa demikian? Karena subutnya ada dalilnya dari siapa? Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar, bahwa beliau telah valid, telah sampai dari beliau bahwa praktek beliau ketika apa berwudu, maka beliau juga pernah untuk apa berwudu dengan air yang baru. Jadi ketika menyapu kepala kemudian mengambil air yang baru, kemudian apa menyapunya di kedua telinga. Wallahu a'lam, namun kita katakan sunnahnya sesuai dengan praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa berwudu itu ketika menyapu kepala langsung menyapu telinga dengan air yang sama cuma sekali saja. Nah, kemudian ada sebuah peringatan, ya, yaitu la yushra'u mashur raqbah fil wudu li'annahu lam yasihha fihi syai'un an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La yushra'u mashur raqbah fil wudu. Tidak disyariatkan menyapu apa ini? Belakang leher, ya. Apa namanya? Belakang leher ini. Jadi tidak disyariatkan untuk menyapu yang ada di belakang leher. Nah, ini tidak disunnahkan, tidak disyariatkan, karena memang tidak ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dalil yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rukun yang keempat, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Jadi kedua mata kaki juga wajib dibasuh. Karena ketika batas itu penyempurna yang dibatasi, sedangkan pembatas ini termasuk bagian dari yang dibatasi, maka juga termasuk bagian dari yang dibatasi. Maksudnya adalah kedua mata kaki adalah satu jenis dari kaki. Dia menempel dengan kaki, maka juga wajib untuk dibasuh. Ini sebagaimana perkataan Al-Imam Al-Mubarrid tadi, seorang ahli bahasa. Ketika pembatas itu masuk dari bagian yang dibatasi, maka pembatas itu termasuk bagiannya. Ketika mata kaki itu termasuk bagian dari kaki dan menempel, kan menempel itu bagiannya, maka pembatas tadi juga wajib dibasuh. Jadi rukun yang keempat adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Kemudian yang kelima adalah tertib. Maksudnya berurutan anggota badannya, wajah dulu, kemudian kedua tangan, kemudian kepala, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah muwalah. Muwalah adalah beriringan. Jangan sampai ada jeda yang lama, sehingga kering wajahnya, kering anggota tubuhnya. Jadi contoh, seperti kita berwudu, kemudian membasuh wajah. Kemudian ada telepon. Kemudian kita teleponan lama 10 menit. Nah, wajahnya kering, maka ketika ingin dia menyambung, maka jangan menyambung tangan. Ulang dari awal, karena dia tidak mualah. Jadi mualah itu batasannya adalah anggota sebelumnya sudah kering. Kalau masih basah, contoh dia membasuh wajah, kemudian ada telepon, namun dia ngobrol cuma setengah menit. Nah, setengah menit kan masih kering, masih basah wajahnya, maka boleh untuk disambung, karena masih mualah. Masih beriringan anggota tubuh sebelumnya, airnya belum kering, maka boleh untuk diteruskan. Namun kalau lama 10 menit dan air di wajahnya kering, maka tidak boleh disambung untuk ke tangan. Kemudian bab selanjutnya adalah sunanul wudu, yaitu sunnah-sunnah wudu. Jadi tadi rukun wudu ada 6, maka sekarang kita membahas tentang penyempurna wudu. Sebagaimana sholat ada sunnah-sunnahnya sehingga salat kita menjadi sempurna, nah maka wudu pun juga ada penyempurnanya, sehingga wudu yang kita kerjakan minimal 5 kali sehari itu sempurna, banyak pahalanya, semakin mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sunnah di sini adalah ringkasnya, kalau kita kerjakan mendapatkan pahala, kalau kita tinggalkan maka tidak berdosa. Itu makna ringkas dari atau makna sederhana dari sunnah. Namun yang kita harus tekankan adalah sunnah itu ada bukan untuk ditinggalkan, tapi apa? Untuk diamalkan. Maka jangan sampai kita katakan kenapa meninggalkan sunnah, sunnah juga. Namun ketika ada perbuatan makruh kita kerjakan, kenapa dikerjakan? Makruh juga. Itu jangan seperti itu kita beranggapan. Ketika ada sunnah maka kita berusaha untuk mengerjakannya, jangan sampai ditinggalkan. Ketika ada yang makruh, maka jangan kita kerjakan. Kita berusaha untuk meninggalkan. Jangan sampai ketika meninggalkan sunnah, dia katakan, kenapa meninggalkan sunnah? Ya sunnah juga. Namun ketika dia mengerjakan perbuatan makruh, kenapa? Mengerjakan perbuatan makruh yang makruh juga, enggak berdosa, maka jangan seperti itu. Yang sunnah kita berusaha kerjakan, yang makruh pun kita berusaha tinggalkan. Karena mengerjakan perbuatan yang sunnah, meninggalkan perbuatan yang makruh, itu termasuk bagian dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah makna takwa adalah mengerjakan seluruh perintah Allah? Yang sunnat termasuk bagian dari perintah Allah. Takwa juga meninggalkan semua larangan Allah. Makruh itu termasuk larangan Allah. Termasuk larangan Allah. Kalau kita tinggalkan, maka kita termasuk bagian dari apa, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, orang yang bertakwa kepada Allah keutamaannya luar biasa. Allah banyak menyebutkan keutamaan orang yang bertakwa di dalam Al-Qur'an dengan berbagai macam ayat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang sering khatib sampaikan ketika hari Jumat, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberi jalan keluar untuknya. Ketika ada permasalahan, kesulitan, ada jalan keluarnya. Kenapa? Karena dia bertakwa kepada Allah. Bukan sampai di situ saja. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah pun akan memberikan rizki kepada dia dari jalan yang tidak diduga-duga. Rizki harta, rizki kesehatan, dan seterusnya. Kenapa? Karena dia bertakwa kepada Allah, termasuk bagian dari takwa, mengamalkan perbuatan yang sunat dan meninggalkan perbuatan yang makruh. Apa saja yang sunah-sunahnya? Kemudian penulis mengatakan, ada beberapa perbuatan yang dianjurkan untuk dilakukan saat berwudu, di mana orang yang melakukannya mendapatkan pahala. Untuk kita juga, kita menyempurnakan wudu dengan sunnah yang kembalinya kebaikan tersebut untuk siapa? Untuk diri kita sendiri, untuk tabungan kita di akhirat kelak. Ya, jadi untuk kebaikan kita sendiri. Dan orang yang meninggalkannya memang tidak berdosa. Jadi kita kerjakan berpahala, tabungan di akhirat kita, untuk tabungan di alam kubur kita. Kalau ditinggalkan tidak berdosa. Namun ingat, ketika ada perbuatan yang sunat, kita berusaha untuk mengerjakannya. Kita berniat di dalam hati untuk senantiasa mengerjakannya. Perbuatan-perbuatan ini disebut dengan sunnah-sunnah wudu. Ya, sunnah-sunnah wudu. Yaitu yang pertama adalah tasmiyah. Apa arti tasmiyah? Yaitu mengucapkan bismillah. Secara umum, ketika kita mengerjakan perbuatan-perbuatan baik, maka kita disyariatkan untuk mengucapkan bismillah. Mengawalinya dengan bismillah. Apa keutamaannya? Apa manfaatnya? Agar perbuatan yang kita kerjakan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita senantiasa mengatakan berkah, berkah, berkah? Tapi lupa, ketika makan lupa baca bismillah, ketika naik kendaraan lupa baca bismillah, itu adalah sumber keberkahan. Mengawali perbuatan baik dengan bismillah adalah sumber kebaikan. Kita senantiasa ingat dengan Allah. Perbuatan ini adalah perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala tolong, ya. Kita berwudu bisa berwudu karena Allah yang menolong. Kita bisa berkendaraan karena Allah yang menolong. Maka kita ingat dengan Allah, diawali dengan bismillah. Agar Allah melindungi kita, agar Allah memberkahi perbuatan yang kita kerjakan, ya. Jadi bagus kita mengamalkan bismillah di perbuatan-perbuatan baik kita. Karena itu sumber keberkahan, ya. Maka awalilah dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah makhluk yang lemah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka awalilah dengan bismillah. Sekalipun tidak wajib, ya, namun kita berusaha untuk senantiasa mengawali perbuatan-perbuatan baik kita dengan bismillah. Masuk rumah baca bismillah. Ya. Naik kendaraan baca bismillah. Memakai baju, baca bismillah. Memakai peci, baca bismillah. Dan seterusnya, ya, senantiasa kita membaca bismillah. Pun ketika dalam hal ibadah seperti wudu, maka mengucapkan bismillah di awal berwudu. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak sempurna wudu bagi siapa yang tidak menyebut nama Allah di atasnya. Maka tidak sempurna di sini maksudnya adalah pahalanya kurang, tidak sebanyak orang yang membaca bismillah. Kemudian para pemirsa Rifqan TV, ya, dimanapun Anda berada, mengenai hadis yang saya bacakan tadi, memang sebagian ulama ada yang melemahkannya. Bahkan Syekh Malik Abu Kamal, ya, penulis Sahih Fiqih Sunnah, beliau merajihkan pendapat hadis tersebut lemah. Namun ada sebagian hadis yang mensahihkannya, yang menghasankannya, seperti Syekh Albani rahimahullahu taala. Beliau menilai hadis ini adalah hasan. Namun secara umum, ya, bahwa perbuatan-perbuatan baik itu disyariatkan untuk membaca bismillah. Kemudian sunnah yang kedua adalah as-siwak, bersiwak. Nah, jadi sebelum berwudu, ketika ingin berwudu maka mulailah dengan bersiwak. Entah sebelum berkumur-kumur atau setelah berkumur-kumur, maka bacalah bismillah. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa ana ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu." Seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka agar bersiwak setiap kali berwudu. Namun memberatkan terhadap umatnya, maka beliau tidak mewajibkannya. Khawatir umatnya tidak mampu, nanti membebani mereka. Ketika kewajiban itu tidak dilaksanakan, maka terancam dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya kita tidak memiliki siwak, kan siwak itu terbuat dari kayu arak ya. Terbuat dari kayu-kayuan, di antaranya namanya adalah kayu arak. Maka bisa kita ganti dengan pasta gigi, dengan sikat gigi dengan pastanya. Sehingga mulut kita bersih ya, mulut kita wangi. Karena kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik keadaan. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga sunnahnya adalah membasuh kedua telapak tangan di awal wudu. Nah, jadi baca bismillah kemudian apa? Basuh tangan. Nah, inilah sunnah yang berikutnya, yang ketiga, yaitu membasuh kedua telapak tangan di awal wudu. Kenapa? Ya karena kita, di antara hikmahnya adalah kita kan tidak tahu sebelum kita berwudu kita menyentuh apa ya. Apalagi sebelumnya tidur, bangun tidur langsung cuci muka, basuh dulu tangannya. Khawatirnya di tangannya ada najis, ada sesuatu yang bau. Terlebih di masa pandemi sekarang, kita diperintahkan, disyariatkan, dihimbau ya untuk senantiasa membasuh tangan dengan sabun. Apalagi di masa pandemi sekarang. Karena ketika berwudu tangan menyentuh wajah. Nah, khawatirnya apa? Menempel virus di tangan kita. Maka cuci dengan sabun. Terlebih kita misalnya pekerjaan kita di pasar, ada orang banyak ya, di kantor berkaitan dengan orang banyak. Maka cucilah tangan ya, cucilah tangan dengan sabun di masa pandemi sekarang ya. Jadi Islam pun ya dari dulu sudah memerintahkan kita untuk setiap kali cuci tangan. Ketika berwudu cuci tangan, bangun dari tidur cuci tangan. Itu sudah jauh-jauh hari Islam sudah memerintahkan ya. Subhanallah. Ini cara kita untuk membersihkan tubuh kita, senantiasa mencuci tangan, dan juga sudah diatur oleh syariat. Nah, sunnah yang ketiga adalah membasuh kedua telapak tangan di awal wudu. Ini berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, apa yang kita kerjakan pasti karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin masuk surga, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ikuti dari beliau bukan cuma akhlak, tapi akidah Nabi bagaimana? Akidah Nabi ya. Terkadang orang fokus di akhlak Nabi saja, tapi tidak memperhatikan bagaimana tauhid dan akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau sangat menjaga diri dan juga sangat memperhatikan umat beliau tidak terjatuh kepada perbuatan bid'ah. Ya, inilah cara kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ibadah tentu, dalam hal akidah lebih tentunya lagi. Kemudian juga dalam akhlak, sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Karena apa? Karena umat yang benar-benar mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti masuk surga. Umat yang benar-benar cintanya kepada Nabi, yaitu orang yang benar-benar mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal akidah, dalam hal beribadah, dalam hal muamalah ya. Maka orang ini pasti masuk surga. Dalilnya sangat jelas, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Qila, "Man ya'ba ya Rasulullah?" Qala, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya, "Seluruh umatku akan masuk surga. Kecuali orang yang enggan, kecuali orang yang tidak mau masuk surga." Maka ditanyakan, oleh para sahabat. Siapa yang tidak mau masuk surga wahai Rasulullah? Kan membingungkan. Ada orang yang tidak mau masuk surga. Maka Rasul menjawab, orang yang mentaatiku, orang yang mengikutiku, pasti dia masuk surga. Orang yang durhaka kepadaku, tidak mengikutiku, bermaksiat kepadaku, itulah orang yang enggan, orang yang tidak mau masuk surga. Maka ikutilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya 100%. Bagaimana akidah beliau, bagaimana ibadah beliau, bagaimana akhlak beliau dan seterusnya. Kita berusaha mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya terlebih dalam perkara akidah, ibadah, agar juga ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga menjadi berpahala. Maka inilah cara kita bagaimana kita beribadah. Wudu sesuai dengan wudu Nabi, kita tidak tambah dan tidak kurang. Salat bagaimana salat Nabi, jangan ditambah-tambah. Ya, mudah dan ringkas bagaimana ibadah yang Nabi kerjakan, mudah. Ya. Nah, maka yang ketiga tadi adalah membasuh kedua telapak tangan di awal wudu berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau membasuh kedua telapak tangannya sebelum berwudu tiga kali sekali. Kalau kita pakai gayung, misalnya minta tuangkan dengan istri, tuang dulu sekali, gosok-gosok, tuang lagi dua kali, kemudian tuang lagi sampai tiga kali. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh para sahabat dalam tata cara wudu beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun sunnah yang berikutnya insyaallah akan kita sambung di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Tidak ada pertanyaan? Tidak. Oh ya, alhamdulillah. Tidak ada pertanyaan, maka ini yang bisa ulun sampaikan, semoga bermanfaat. Dan kita berharap kepada Allah dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah yang kita alami sekarang secepatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita senantiasa berdoa Allah selalu menjaga kita, Allah selalu melindungi kita, dan juga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita sehingga kita beramal soleh, beribadah kepada Allah sekalipun di masa sulit sekarang, ya. Kita senantiasa berharap kepada Allah. Allah masih memudahkan kita menuntut ilmu agama. Allah masih memudahkan kita membaca Al-Quran, bukan di bulan puasa saja. Allah masih memudahkan kita untuk beramal saleh. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum.